نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله ويقال الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله marilah kita berdoa sejenak di waktu yang singkat ini untuk mengoreksi dan introspeksi diri kita masing-masing. Dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sia-sia, bukan dengan tujuan dunia belaka, bukan dengan tujuan yang lainnya, murni hanya agar supaya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik seorang muslim ketika dia diberi taufik oleh Allah dan hidayahnya untuk introspeksi. Karena dengan itu dia harapannya sadar. Harapannya dia benar-benar merasa bahwa dirinya itu penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Dengan itu dia bertobat kepada Allah dan terus istiqomah di atas taat kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan sebagaimana yang kamu semua hafal di surat At-Takabur, ketika Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthi, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takabur, hatta zurtumul maqabir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, At-Takabur itu membuat kalian lalai, tersibukkan diri dari tujuan inti kalian diciptakan oleh Allah. Itu ibadah, mengikhlaskan ibadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kalian itu akan sadar jika Allah tidak memberikan taufik dan hidayah kepadanya? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang lahat, baru dia akan menyesali semua itu. Ikhwati fiddin, a'adzani wa a'adzakumullah. Makanya kata Allah, kalla saufa ta'lamun, jangan demikian kalian, jangan sampai kalian hidup ini habis usia kalian dengan memperbanyak-banyak dunia, menunggu-nunggu harta, sibuk urusan dunia, tidak ada keikhlasan kepada Allah, tidak ada ibadah murni yang untuk Allah, yang itu merupakan tujuan Allah menciptakan kita. Jangan demikian kalian kata Allah. Dalla Sawfa ta'lamun, kalian pasti akan mengetahui akibatnya. Rumahkanlah sawfa ta'lamun, kemudian jangan betul-betul kalian kata Allah. Kalian akan tahu akibatnya kalau kalian demikian. Kalau kalian masih menjadikan dunia menunggu-nunggu harta dan terus mencari dunia, kenapa hidup ini berkenan-kenan, bergoyang-goyang, kalian akan tahu akibatnya. Dilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, "Kaukanlah law ta'lamuna ilman yakin." Jangan demikian kalian kata Allah. Kalau pas kalian nanti tahu ilman yakin, ilmu al-yakin, ilmu yang bisa dilihat oleh mata kepala sendiri, la tarawna al-jahim, niscaya kalian dengan sebab kalian hidup hanya untuk dunia, berbangga-banggaan, menunggu-nunggu harta dan yang sejenisnya, kalian akan melihat jahannam. Ingat, itu perkara yang pasti yang menguntungkan kalian. Jika masih kalian demikian katanya, masih lalai ibadah kepada Allah, masih lalai tujuan inti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah ikhlasan yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kalian ujung-ujungnya akan melihat jahannam. Cuma lataru kalainya jadi. Kalian nanti benar-benar akan lihat senyata-nyatanya akan dampak dan akibat perbuatan kalian tadi. Cuma lataru kalainya jadi. Cuma lataru kalainya jadi. Kemudian nanti kalian kata Allah akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian ke dunia ini. Ikhwati fiddin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ini Imam As-Sa'di rahimahullah karimkan menjelaskan bahwa ini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan betul-betul peringatan dari Allah sekaligus celaan bagi hambanya yang hidup hanya untuk dunia, yang hidup hanya at-takabur. Oleh karena itu Allah tidak menyebutkan al-mutakabir, tapi at-takabur. Al-mutakabir itu isim fa'il, at-takabur itu masdar. Allah tidak menyebut segitu al-mutakabir orang yang menumpuk-numpuk harta, bukan, tapi at-takabur diambil kata bendanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata bahwa Allah ini makna lebih mencakup dan lebih luas segala bentuk yang menyebabkan seorang itu lalai akhiratnya, lalai ibadahnya kepada Allah, lalai keikhlasan kepada Allah dengan berlumpur-lumpur harta, dengan bermewah-mewahan, dengan berbangga-bangga hidup ini, dengan banyak-banyak anak dan banyak-banyak harta dan yang lainnya yang mengarah pada dunia syahwat. Ini mana at-takabur lebih luas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Allah terangkan di ayat berikutnya, jangan kalian jadi demikian. Kala sawfa ta'lamun, kalian akan mengetahui akibatnya. Kalau sampai kalian hidup dengan di dunia dengan demikian keadaannya, lalai akan akhiratnya, lalai ibadah kepada Allah, lalai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian akan tahu telah akibatnya. Oleh karena itu, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti akan tahu jadi akibatnya, ketika dia terus demikian hidupnya, hatta zurtumul maqabir, bahwa barzah, kehidupan kuburan, kematian ini semua akan menjadi bukti nyata bagi dia apa yang dilakukan dunia. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Dan ini semua menunjukkan kata saya rahimahullah bahwa hal ini akan mengantarkan kepada hari kebangkitan kelak dan balasan amalan-amalan yang dia kerjakan di dunia. Oleh karenanya ditegakkan lagi oleh Allah berkata, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kata Allah berkata, kalaulah kalian tahu apa yang cuman kalian berkata di wahi Allah ilman yaqinu ila qulub, kalau kalian tahu sebenar-benarnya tahu yang pengetahuan kalian itu sampai qulub kalian benar-benar tahu hakikatnya, bahwa memperbanyak harta hidupnya untuk itu, berbangga-banggaan, lupa akan akhiratnya dan ibadah kepada Allah, lupa keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalian akan benar-benar tahu. Kalau sampai demikian kondisi kalian, sehingga kalian akan tahu kemana kalian ujungnya, yaitu latarun al-jahim. Kalian akan melihat al-jahim. Kata Rasulullah, kalian akan melihat jadi kiamat al-jahim, yaitu neraka jahanam yang dipersiapkan oleh Allah untuk kalian. Bagi siapa? Bagi yang kerjaannya di dunia hanya menunggu-nunggu harta, mencari kemewahan dunia, mencari kedudukan, mencari berbagai macam bentuk urusan duniawi, tidak peduli dan tidak memikirkan akan akhiratnya dia dan akan apa tujuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya, kemudian kalian betul-betul akan melihat seyakin-yakinnya, summa la tarawna ainal yaqin ay ru'yatan basariyah, kalian benar-benar melihat dengan mata kepala kalian sendiri dari buah hasil perbuatan kalian, kehidupan kalian di dunia ini. Dampak buruk, dampak jelek yang akan didapati ketika dia lupa akan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma tus'aluna yawma'idzin 'anil na'im. Kemudian kalian kata Allah akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian di dunia. Kenikmatan yang Allah berikan dengan demikian luas dan banyaknya, sehat, waktu yang Allah berikan, rezeki dari harta, ketenangan, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kata Allah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jika nikmat-nikmat tadi itu yang Allah berikan kepada hamba-Nya, kepada kalian, kata Allah Ta'ala, kalian peruntukkan untuk taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulnya, taat kepada Rasulnya, betul-betul sadar dan yakin bahwa kehidupan akhir itu jauh lebih kekal dan lebih baik keadaannya, dan ikhlas hanya untuk Allah dalam peribadatan, maka dia akan beruntung dan berbahagia. Namun sebaliknya kata Sa'd rahimahullah, kalau nikmat yang Allah berikan tersebut apakah sehat atau kobar waktu atau nikmat harta rezeki dan yang lainnya yang berkaitan dengan dunia yang halal dan baik ini, justru kalian peruntukan untuk maksiat kepada Allah, untuk mendukung kesyirikan kepada Allah, untuk memfasilitasi perkara-perkara yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyiksa dia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita semua berupaya dan berusaha semaksimal mungkin dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya agar kita benar-benar hidup ini sekedar lewat, bukan tujuan akhir. Tapi hidup ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kejujuran iman yang ada pada diri kita, sekaligus hikmahnya adalah agar kita murni ibadah kepada Allah dan ikhlas kepada Allah, sekaligus jadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita dari berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan ini, jadikanlah sebagai pendukung, jadikanlah sebagai motivator dalam rangka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-kitabu dhikr hakim fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. maka mereka hina, wahalaku dan binasa, wahalaku dan mereka akan terkuruk kondisinya. Wahala kata Yusuf. Kata Rasulullah Imamullah, mana fataka fi dinika fanafisku. Kalau ada orang yang kamu lihat dia bersemangat untuk berlomba-lomba melakukan kebajikan sebagaimana yang kamu lakukan, nah, orang ini punya hitoh, ingin menyaingi kita dengan saingan yang baik, yang benar, yang syar'i untuk berjuang dan berlomba-lomba dalam kebajikan. Kamu lihat orang berpikir pada diri kamu, kamu pun juga demikian, karena kamu pun juga demikian, kejar. Kalian pun juga demikian, kamu kejar dia dan terus kamu lakukan. Ikhlaskan kepada Allah, berlomba-lomba dalam ibadah ini. Ikhlaskan kepada Allah SWT. Wa man nafasaka fi dunyaka fa'alqaha fi fa'alqiha fi nahrika. Namun ketika ada orang yang berlomba-lomba untuk menyaingi kamu, urusan duniamu, lemparkan dia ke dunia. Jangan kamu berlomba-lomba. Kamu tinggalkan, kamu lemparkan. Jangan kamu berlomba-lomba. Jangan sampai kamu pun. Pulang orang ini mau menyaingi aku, akan kekayaanku, akan duniaku. Tak kejar, tak kejar, tak kejar. Jangan. Jangan, seluruh dunia. Palkiha bin Kinahin. Lepak yang ada di biasa. Jangan lupa juga. Waqala. Kata beliau rahimahullah. Iza ro'aitan nasa. Yatana fasuna fid dunya. Fanafishun fil akhirah. Fa innaha tadhabu dunyahum. Wataful akhirah. Kata beliau rahimahullah. Kalau lihat orang-orang pada berlomba-lomba pada fokus untuk urusan dunia, pada yang orang put dunia. Kamu lihat demikian, kamu balik. Jangan larut, jangan terpengaruh, jangan ikut. Tapi kamu berjuang dan berlomba-lomba untuk akhirat kamu. Karena dunia itu akan sirna, akhirat akan kekal keadaannya. Ya Khalidin, a'adzubillahullah. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Kalian koreksi diri kalian. Hidup ini penuh dengan muhasabah, koreksi. Apa yang salah, apa yang keliru, komen kepada Allah, perbaiki terus. Yang benar isi pemadaratnya terus berjuang, berlama terus demikian. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti akhirat, bisa oleh Allah SWT. Oleh karena itu, nasihat yang mulia juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ilmu yahrusuka wa yahrusu malaka wal mal la yahrusuka. Ilmu itu akan menjaga dirimu dari kemurkaan Allah, dari azab Allah. Ketika aku ikhlas kepada Allah dan diamalkan ilmu tersebut dan didakwakan dan sama di atas, namun dan akan menjaga hartamu. Itu ilmu. Akan tetapi harta tidak bisa menjaga diri. Sehingga ketikalah hidup ini kenikmatan yang diberikan dalam rangka untuk menopang taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu akan kekal. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.